بسم الله الرحمن الرحيم والمقالة الثامنة عشرة utawi makalah kang kaping 18 iku an Ibrahima diriwayataken saking Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu anhu innama halaka angin mestine rusak sapa man uwong halaka kang rusak sapa man qablakum ing dalem sadurunge sira kabeh minal umami bayane saking pira-pira umat bisalasi khisolin sebab telu pira-pira perkara nomor siji bifudulil kalami sebab leluyane gunem wawa utawi kang aran fudulil kalam ikumma kalam la khaira kang ora ana bagus iku maujud fihi ing dalem kalam utama fiddini ing dalem agama wat dunya lan dunya makola ingkang kaping 18 dipun riwayataken saking Ibrahim An-Nakhai tiyang rumiyin-rumiyin tiyang saderengipun Rasulullah rusake tiyang rumiyin niku disebabkan ngelampai tigang macam perkawis menawi dipun murati saking lafat innama rusake wong biyen niku minggur nglakoni perkara telu niki nggarakno rusak nomor siji krana fudulil kalam fudulil kalam menika guneman sing leluwian omongi luweh sing dimaksud omongan luweh niku omongan sing mboten enten kebagusan yang urusan agama mboten enten kebagusan omongan bab dunya jenenge omong lahan nek cara mriki ngetopros utawa ngecuprus nek cara kediri nguntuk diomong sing mboten enten manfaate nyang agama nggih mboten enten manfaate nyang dunya niki namine fudulil kalam meneng-meneng ngomongno gendruwo ngomongno gendruwo durung mari ngomongno medon wis pokoke ngomong sing mboten enten manfaate nyang agama, mboten enten manfaate nyang dunya. Dadi nek nyek manfaat nyang dunya mboten napa-napa, kados tiyang tani-tani niku. Tekedhek ya apa wis mari oleh nglawet. Wong tani sing ditakokno mesti ngono. Gak luwe awene beno. Nek luwe aku kurang limang pocong. Lho omongan ngono iku gak apa-apa. Dadi omongan sing manfaati nyang urusan dunya. Jare penom bangun kapure luwe tak utange apa? Lho ngene ku ngomongno manfaat yang urusan dunya. Urusan dunya ya gak. Urusan akhirat nggih mboten. Ngene lho timbangane nganggur ngetopros. Lah ngono iku wong biyen-biyen iku marakno keplecuk rusak ya perkara omongan sing luweh ngono. Kurang gawe golek gawe pungkasane dadi gawe niki nomor siji nomor loro wafuduli to'am kakean mangan maksudnya fuduli to'am niku yok nopo wawaw utawi kang aran kakean mangan ikuma panganan mangan layak nihi kang ora maedahi apa maing uwong aladini ingatasi agomo sing darani kakean mangan luweh mangane niku mangan sing gak ono paedahe nyang urusan agama. Jadi kita niki sampun ngantos dahar nek mboten enten manfaate nyang agama. Jadi enak-enakan mangan iku ya gak oleh. Istilah ayo rek liwetan sing gedhe rek kok nyambel sing pedes nyakle rasane. Lho ngene iku gak oleh. Ya ngono iku gak ana becet perkara nyakle ngene iku. Niku nek diangen-angen nek didawakno ya apa ya kakean mangan kok gak ana becet. Ya nek terus nek didelok mangane tok ngono sing gak apa-apa. Urut-urutane sak durunge iku lho sing garai. Wong geger iku pekorone lak mek loro sing biasane. Nggih. Nek temriki telu. Cuma biyen-biyen wong geger lakon iku lho pekorone mek loro. Siji nek gak pekara wedokan. Ya pekara badokan, ngono to. Perang nggih endi ae negara endi peperangan iku pekorone loro. Nek jaman biyen sak derenge Kanjeng Nabi sing kata pancene wong wedok. Nek jaman sakniki urusane badokan. Mulai sampai nyekolano anak keliru niate ya ngono iku. Sekolah anak cek kenek gawe nyambut gawe. Lho lak kleru hanya kalau anak-anak ngono iku keliru. Aja ngono, sekolah anak cek oleh ilmu sing manfaat. Lho ngono wae cukup. Lapo sekolah kok cek oleh penggawean. Napa golek penggawean arek lereng sekolah? Gapura iku biyokno mari ngono. Toton maneh kan wis penggawean. Nek golek penggawean gak usah sekolah. Ya iku apa kadung keliru niate? Sampeyan delok sakniki. Kathah sarjana krana gak trampil. Krana mboten kendel, akhire pinter tok. Dadi sarjana gak oleh penggawean, nglamar rono gak oleh nglamar rono gak oleh penggawean. Sepatune sampak gripis lho cek grung oleh penggawean. Mulih diumbreng-umbreng wong tuane, aku nyekolano kon biyen tek sapi rolas nak. Wis dadi sarjana tatak kon ya omah nganggur ya apa rono usahane njopo-njopo. Wis gripis sepatu iki. Akhire stres. Lho jare saya ku dangdut umah irama nganggur suwe bisa jadi stres. Ya keliru niate asale nyekolano anak cek ya oleh penggawean. Lah apa penggawean kok digoleki. Ya cek oleh ilmu sing manfaat. Lho iku lho terusane kakean mangan iku ya ngene iku asal usule. Sawangane cangkem iki cilik sawangane. Rokok gudang garam iku sakono gedene gak ana sing dirokok wedhus, gak ana sing dirokok sapi, kuwabe nyang lambene wong. Dewang itu unjekan ya perkara ya iku mang congor iki. Sakjane wong ku kok gelem neriman, gak mangan enak-enak, gak leluwian, gak blendang-blendangan, gak gede-gedean weteng ngono, gak sampai geger kok wong iku. Wong anane tukaran iku ya perkara panganan terus. Ya ndelok tingkatane lah nek arek langgaran ya mek perkara tumpeng ngono ae. Ndelok tingkatane ta nggih. Rata pendhuwur titik ya masalahe masalah semen lho, masalah. Ngono lho ndelok tingkatane ta. Iku jane ngono jurusane sekabeh ku jurusan badokan sakjane. Iku namine fuduli to'am. Ndelok kelasi. Padahal menungso iku nek diangen-angen sing jero. Menungso ten donya niki sing dipangan lak sak tetes ah. Sing kula critakno nika. Ibarate wong golek madu, masih oleh sak drim ya sing diombe ya sak tetes. Masih oleh sak liter ya sak tetes. Masih dunyane akeh duwe pabrik mangane ya rong piring wis pol tambah gak kuat nek wong duwe akeh ku mangan akeh. Titik mekan. Soale olahragane kurang. Olahragane kurang kakean duwe sing ditandangi gak ono. Sehingga terus penyakitnya nyedek mawon. duit akeh tapi mangan sate gak wani, sego ditimbang. Lah ngene iki lak tambah mek nemen titike. Gak kaya kok golek wedhi ku mangane petang wong. Bolak-balik kakean mangan ku sarang penyakit. Uang kakean penyakit ku mergo anjane kakean mangan. Coba wong tani-tani sing desa-desa wong kuru-kuru sing koyok klothok tawon niku lho Masya Allah sehat. Nek ngombe niku banyu kedokan niku disebul nek ngene tok. Bila perlu nek api paling api-api ini niku capil cekutuk dige nyaring ini. Yo gak wahing yo gak apa. Biyen niku lak gak ana sih wong ngombe banyu akoa, ngombe banyu mateng kaono. Ya wis rata-rata ya nimba ngene wis. Ngokop nggih belian ngoten. Ya gak apa-apa. Lah mulai sing garakno penyakit akeh ku bego pangan, panganan. Mulai ten mriki dipun terangaken dawuh Sa Ibrahim An-Nakhai, rusake wong biyen niku mergo kakean mangan. Nek kakean mangan berarti yo kakean sing digawe persediaan panganan. Mosok kalah mbek manuk sampean. Manuk iku berangkat esok budal golek panganan sore wareg. Wis gak katik nyimpen apa-apa. Ya duwe anak akeh koyo ngono yo gak kuwatir. Yo manak manuk iku. Tawakale nemen. Sampai nangen-nangen, tadi gak mangan, gak nguat no ibadah, ngunai. Tadi pun sampai mangan kanggo enak-enakan, li sahwat ojo, mangan li takwiyatil ibadah, krono kanggo nguat no ibadah. Aku tak mangan reopo, soalnya aku kalau tinggung talpil, gak mangan disik, karena aku gudeg, lu ngono mangan itu krono nyehat no awak perlu kanggo ibadah. Ojo kok, ayo ngene iki golek sego goreng sing enak rek, aku tuh. Nyakli rasane kok ana ngono istilah nyakli kuwi ya opo men turuti ya gak ono mari kadek arek sakniki nggih gregetno arek sakniki iwak pedo lho gak arep kula niku rong dina niku goreng iwak pedo ngerti iwak pedo sampean Bu nggih dibuntel karo godhong lompong iki lho nggih iwake sing masir iku enak anakku tak muh iki iwak kuno ngene iki jare lho masalah kala ya kapatek sehat kan gitu nomor loro nomor telu wafudulil manam ngekeng-ngekeno turu leluweane turu wawa utawi kang aran fudulil manam iku ma turu layang fa'u kang ora manfaati apa ma ing man fidini ing dalam agomo. Wong biyen niku sing garakno bejat-bejat awake, bejat agamane niku kakean turu. Aja turune sing diwasno wong kate turu e polahe gak karu-karuan. Gawe bayang ku dikake kaca mubeng. Dadi nek turu karo bojo niku kuwetok. Deloken. Ngegles irenge bokongmu ya. Oh, Mbak Toyib ngono lho. Mbak Toyib niku nek turu lak bantalan dugel, bantalan gedhek. Tapi yo ndelok-ndelok, kadang-kadang arek saiki yo bantalan dugel tapi gak sembahyang subuh yo padha ae. Atuk turu wae kasur tapi tahajud nek ngono iku carane, nggih. Fudulil mana? Turu niku sing sae nggih. Ngadepno beduk. Turu kae lolah. Lagi pejabat gak iso iki nggih. Rek kok kantor gak ono istilah turu ngadepno beduk. Iki turune kiai ngene-ngene iki. Turu ngadepno beduk niku dadi tamba. Turu koe lolah. Niku mawon disunatno turu nek bengi sembahyang tahajud. Tapi nek bengi mboten sembahyang tahajud aja turu. Lah lha apa kadek turu bareng gak tahajud ta. Aja turu mari asar garakno gendeng. Turu mari asar iku marakno stres. Nek nglilir jare iki ya apa jam 7 esuk ta. Lha ngene kalau mesti ngono. Nek terus kok terus-terus no iso gendeng kon. Nggih. Ojo turu mari subuh garakno fakir. Enak kaitane mari loro kabeh. Sing ijik turu mari subuh-subuh lak. Meneh aja. Dadi nek mari sembahyang subuh brosot metu. Metu terus lari pagi tak ya apa mlaku-mlaku ngono. Lah kanca-kanca estri nggih ngoten lari pagi gak dilarang tapi aja sualan cekak. Masyaallah nggih kutho karo repot nek gak ngandel nek subuh rene yo. Iki alun-alun iki arek wedok-wedok iki lari pagi sualan cekak kabeh. Haram. Masih nggih kene kudungan kadang meneh sualan cekak ngono. Tur wong wedok niku nek olahraga aja nemen-nemen keras e. Nek kerusan. Lho, masih singkat ing krabi nggih pikir-pikir lho nggih. Lho temen nambahan wong wedok lho rusuh nemen-nemen gawe apa sih? Oh nek pupune sak gedang sobo ngono. Iku engko nek blonjone kurang sing lanang iso didugang ngene iku. Olahraga iku ya nganggo hula hoop. Nggih, hula hoop. Ambekan yang bokong ya semok. Yang weteng ya iso ceking ngono. Hula hoop. Aja turu mari subuh ngarakno fakir agamane, fakir donyane, fakir kesehatane. Temenan, mari subuh aja pisan-pisan turu. Enake gak nyacat, niki penyakit arek pondokan iki ya. Ya penyakite wong sugih niki ya. Murai turu mari subuh, udan esuk iku udane wong sugih. Wong sugih ku nek udan mesti ngkrang ae nek turu esuk, wong gak lapo-lapo wis sugih. Aja ngekengkeno turu. Wal maqalatut tasiyata asrota utai maqala kang kaping 19 iku an Yahya bin Mu'adzin saking Yahya bin Mu'ad Ar-Razi iya Yahya Yahya al-Wa'idi kang ahli mituturi lahu iku keduwene Yahya lisanun utawi lisan firrojai ing dalam pengarep-ngarep khususon kelawan khususin wa kalamun lan kalam fil ma'rifati dalam ma'rifat kharaja metu sapa Yahya ila Balkha maring tanah Balakh wa qamalan mukim sapa Yahya biha ana ing dalam Balakh mudatan ing dalam siji ing dalam sak mongso wa raja alan bali sapa se Yahya ila Naisabura maring tanah Naisabur wa matalan sedo sapa se Yahya biya ono Naisabur sanata samanin ing dalam tahun walu wa khomsi nalan seket wa mi'ata inilan rongatus makola yang kangkaping songolas dipun riwayataken saking Yahya bin Mu'ad Ar-Razi piyambakipun juru dakwah piyambakipun ahli nasihat kagungan lesan ingkang sangat diharapkan. Cara mriki Kiai Zainuddin MZ kagungan kalam pembicaraan ingkang bernilai tinggi. Piyambakipun natos dateng tanah Balakh mukim temriku sekedap lajeng kundur dateng tanah Naisabur sedo wonten Naisabur tahun 258. Dawuhipun mekaten. Tuba liman tarokat dunya qobla antat rukahu. Wabana qobrahu qobla an yadkhulahu. Wa ardo rabbahu qobla an yalqahu. Tuba utawi kabejan kang agung iku liman keduwene wong taroka kang tinggal sapa man adunya ing dunya. Qobla antat rukahu sadurunge yen to ninggal sapa siro so apa dunya ing man ayil khairu tegese utawi kebagusan al kasiru kang akeh kuliman keduwene wong sarrafa kang nasarupno nanjakno sapa man amwalau ing pira-pira bondone man fi anwa'il birri ing dalem pira-pira wernane kebagusan qabla dia biasa durungi ilange dunya anhu saking man utawa amwal kebejan sing agung bejo banget tumrape wong sing gelem ninggal dunya sadurunge dunya ninggal wong iku. Niki pengertian ngeten. Tambah enak sing mburi peteng. Nyawang kene cetha, tapi gak iso nyemak kitab. Dunya niku nggih, ambek sing duwe dunya. Niku mboten saged kongkon kerasan karo iku gak iso. Nek dunyane kerasan, wonge mesti gak kerasan suwe-suwe. Nek wonge kerasan, dunyane sing gak kerasan. Gak iso kerasan karo, gak iso. Wis mesti iku. Dunya iku nek gak nyengkre dhisik, ya wonge nyengkre dhisik. Pompong dunya iku durung sampean durung nyengkri sampean, sampe nyengkri yo dhisik. Lho timbangane kedisian sih. Nggih. Pompong dunyane durung nyengkre, sampe nyengkri yo dhisik. Niki nek mboten ditafsiri, wah gak maju ngene iki. Nunggu dhisik tak kesusu ae ngelokno. Nggih. Sing dimaksud iku ngeten. Kebagusan sing akeh ku ya apa sih? Ya wong sing nanjakno, blanjakno bondone kanggo pirang-pirang wernane kebagusan sadurunge dunya iku ilang. Berarti wong niki ya dituntut dikongkon nyambut gawe, kongkon golek duit sing akeh, tapi dikongkon nasaruk kon yang kesaenan. Ngoten sing dimaksud ninggal dunya iku. Pompon durung ditinggal, dunya iki manfaatno. Nek jare Umar Irama kan ngoten. Dunya sing kekal iku sing diinfakno. Dene dunya sing kok simpen nggih bang iku iku jange kok tinggal. Iku dunyane ahli waris. Dadi maluka makotdamta. Bondo sampean ku nggih sing sampean gawe mangan bendino, ngingoni bojo, ngingoni anak, digawe nyekolahno anak, gawe bangun masjid, langgar madrasah, pondok, niku dunya sampean. Dene sing sampean simpen nggih bang. Sampeyan tinggal mboten ditasarupno niku dunyane ahli waris sampean. Cuma kadang-kadang wong ku ya apa sih nek diangen-angen. Cik. Ya apa ngene iku? Goblok tak kocluk ngene iku jenenge ya. Duwike disimpen nggih, Bang. Dipangan eman. Lho lah nek padha-padha ngono lah apa katik nyimpen duwe. Lah karo ngono duwe nggih, Bang, iku akonono lak padha ae. Ayem kula ngeten iki, Pak Gus, apa duit kula nggih bang kawata. Duit niku enten mawon, enten bang-bang niki duit kula sedaya. Ngono lak padha ae. Lah apa wong duit ditelek kono gak digawe lapo-lapo disimpen. Padha ae karo duit nggih bang anggur, akon ana duitmu lak wis. Masih anggur-anggur nyamo Jakarta sepeda motor jentrek-jentrek dealer-dealer iku wis sambang ngono. Iki tokoku ngene-ngene iki. Dadi arek-arek iku takon kerja sing apik. Supaya aja sampe curang, kerja sing apik. Aku wis cukup motor situk, sepeda motor situk wis ngono ae wis gak entek. Ngono ae padha ae sajane kene. Padha lho sajane. Wong kuwi kadung kesugi, nemen gak iso ngatur waktu ngangane iku gak kober kok nggih motor nggawa buntelan. Dadi nek mangan nggawa rantang numpak motor mangan ing jero motor. Ket mangan kering, ngono. Ket mangan kering, ngono nek gak iso ngatur. Mulai sampeyan iku kudu iso ngatur. Dunya tambah akeh, ibadah tambah mempeng, gaen mlaku nyang akhirat. Niku jenenge ninggal dunya. Dunyane sing akeh, tapi sampean gawe mlaku nyang akhirat, niku jenenge ninggal dunya. Masih duwe sapi sitok nek gak tau sembahyang, goyang ngosok, ya iku jenenge ya seneng dunya. Wirang-wirang wong sing rambut pedhus sitok gak sembahyang iku akeh. Sing dunyane sak ember gak sembahyang tambah umberuan. Wa ardo robba wa bana qabrahu qabla ayyadkhulahu. Terus nomor loro wong sing bejo iku mbangun kuburan sadurunge sampean mlebu kuburan sampean bangun. Ngono tang keliru tampa. Kula pun bangun sakniki ngono. Ngene karangan kula wingking niku kula duduki persiapan kula kangge mati. Dadi kula ngamalno dawuhipun Syekh Yahya bin Mu'ad kangen bangun kuburan sak derenge kula ngeleng mriku lho ngoten. Kleru ngono kuwi ngoten nggih. Gak mesti kuburan sampean niku nek sampean biyen ancene lemah-lemah Mekah, matine mesti nggih Mekah. Nggih, mergo wong kaji ku ngene. Mulai siki singkate kaji-kaji aja wedi mati ing Mekah. Wong lunga kaji ku panggilane telu. Nomor 1 panggilane malaikat, nomor 2 panggilane Nabi Ibrahim, nomor 3 panggilane iblis. Nek panggilane malaikat langsung swarga mati ing Mekah. Dadi wong mati ing Mekah ku berarti biyen dipanggil malaikat, berarti diceluk, "Ki lho swargamu kok ana." Ngono. Kok wedi mati kono tambah penak. Nggih, bojone iso rondo. Nek bengokane Nabi Ibrahim kaji mabrur, tetep urip, mulih tambah sregep ibadah. Nek bengokane iblis, mulih teko kaji tambah nglibusan. Utawa sing dikae kaji dilalah dhuwit haram. Dhuwit gak elok iku, nggih. Lah niku dikae lunga kaji, berarti iku biyen panggilane iblis, ngono lho. Sing ati-ati, tapi gak iso selak wis. Biyen lapo kadek dipanggil iblis kadek la baik ngono. Sing dimaksud bangun kuburan nggih menika bi an amila. Kelawan yen to ngamal sapa man maing barang fihi ing dalem napa niku jenenge kuburan bi an amila kelawan yen to ngamal sapa man maing barang fihi iku tetep ing dalem ma tauni sun utawi aring-aringan fil kubri dalem kuburan. Sampean ngelakoni apa-apa sing marak no nyeneng no nggih kuburan. Ya berarti yang ini iki ngaji jamaah maca Quran sapiturute iku ngono bangun kuburan. Mboten kok kuburane dibangun digawe lumesan sing apik mboten iku. Ngamal soleh iku maksudnya bangun kuburan. Nomor 3 wong sing termasuk wong sing bejo wa ardolan gawe rida sapa man ngridakno sapa man robau ing pangerane man binti sali awal amrihi kelawan manut perintahe Allah wajtina binayilan ngedohi larangane Allah qabla ayal qau sadurunge yen to tetemu sapa man ing Allah bil mauti kelawan mati. Sampeyan urip nggih donya niki gawe lelakon sing marakno diridani Gusti Allah Ta'ala kelawan manut perintahe ngedohi larangane sadurunge sampean mangke kepanggih Gusti Allah. Sampean gawe lelakon sing marakno diridani Allah. Lakon napa niku? Ya apa-apa perintahe lakonono. Apa-apa sing dilarang do ana ngene iku marakno diridani Gusti Allah. Nah nek diperintah gak dilakoni, dilarang malah disodong bal gedual. Bu kodok, bu kadal, bu krosok, bu koral, pokok digrayai kira-kira sak bantal, di pokok kolu diuntal. Lha iku jenenge larangane Allah diterjang. Jadi perintahe dilakoni, larangane didohi. Ngono iku marakno diridani Gusti Allah. Alhamdulillah. Udan-udan wong isa ini kaya muga-muga niki diri dan Gusti Allah Ta'ala. Gak khawatir kuwabe ana malaikate sutuk-sutuk-sutuk. Ngono iku malaikate sing bagian apik ngene to terus. Sing bagian elek wis enak keplok mbaku kono. Janduman. Ngentekno petelot ngene. Temenan. Sampai ngaji mriki niki malaikat nyawang terus. Sampeyan kudu ngandel ngene iki, aja sampe gak ngandel nggih. Ngandel ae. Bondo apa sih? Ngandel ku gak bondo apa-apa kok nggih. Ngandel nggih, Mbok, ngandel ngono. Terus budal lo temenan nggih. Biyen tak kandhani ngaji rebo sing iki jange wong lanang didumi 100.000 ding, wong wedok didumi 50.000. Lah terus krana sak unuku ketitiken tak kandhani wong ngaji ngono ganjarane padha karo luwih gedhe timbang sembahyang 1000 rakaat. Luwih gedhe timbang nyambangi wong loro 1000 wong loro, luwih gedhe timbang apa nekani wong mati 1000 wong mati. Nek ngono gak sida 100.000 wis rugi ketitiken wis ngono ae ganjarane ngaji kae. Brangkang-brangkang ditekani nyatane saiki wasek maneh. Rebo sing dhisik kok koyo dipangani yuyu ngono. Tandur pangan yuyu arang-arang. Saiki wasek malih. Mari dimes rupane iki ngono nggih. Wis muga-muga ngaji niki dibarengana hidayahe Gusti Allah Ta'ala. Mekaten para rawuh ingkang saged kula aturaken kirang langkunge nyuwun agunge pangapunten. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.